بارك الله فيك. في الفصل خمسة طلاب جدلين. في الفصل خمسة طلاب جدلين. Kita bahasnya jadi apa hari? Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Baik. Sekarang masuk pelajaran ketiga, halaman 18. Ad-dars ats-tsalits, pelajaran ketiga. Satu pertanyaan lagi. Laisa ditambah ana jadi apa? Fahri. Laisa ditambah nahnu. Laisa ditambah antum. Laisa ditambah anti. Laisa ditambah anta. Laisa ditambah antunna. Laisa ditambah hunna. Lasna. Laisa ditambah hum. Laisa ditambah hum. Satu lagi sembarang. Allah yaftah alaih. Dibenarkan. Nah, laisa ditambah hum. Jauh sendiri di dalam yang coba rembukan berdua rembukan. Nah, laisu. Setelah rembukan ternyata terus dapat laisu. Barakallahu fiikum. Laisa ditambah hum menjadi laisu. Barakallahu fiikum. Ada sesal itu pelajaran ketiga. Ini ada percakapan Ahmad sama Ali. Saya baca dulu. Ahmad, kam taliban fi faslikum ya Ali. Fi faslina Ali, fi faslina 14 taliban. Ahmad, at-tullabu fi faslina akthar. Fiha fihi 19 taliban. Ya Ali, ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس؟ علي اسمه أسامة. أحمد هو طويل جدا أليس كذلك؟ علي بلى هو طويل جدا ولكن حامدا أطول منه، إنه أطول طالب في فصلنا. ومن أطول طالب في فصلكم؟ أحمد أطول طالب في فصلنا إبراهيم. علي أدفترك هذا يا أحمد؟ إن خطك جميل جدا ما شاء الله. أحمد شكرا يا علي، خطي جميل وخطك أجمل. علي من هذا الفتى الذي معك يا أحمد؟ كأنه أخوك. أحمد نعم هو أخي الشقيق. علي أكبر منك هو أم أصغر؟ أحمد هو أصغر مني. بارك الله. Saya terjemahkan ya. Rupanya enggak ada. Oh, kebalik ini nyetak. Saya lanjutkan. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Ana fil mahja'il khamisi wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Ana fil mahja'i tsamini wa huwa ab'ad min mahja'ikum. Ayyuhuma ahsan? Al mahja'ul khamisi? Al mahja'ul khamisu ahsanu. Fa inna ghurafahu awsahu wa nawafidahu akbaru wa marahidahu anzafu wa sururu alladhi fihi ajmalu. Baik, terjemahannya. Berapa jumlah siswa di kelasmu wahai Ali? Ali menjawab, di kelas kami ada 14 siswa. Siswa di kelas kami lebih banyak. Di dalamnya terdapat 19 siswa. Wahai Ali, siapa nama murid baru yang datang kemarin? Amsi kemarin. Ali menjawab, namanya Usama. Dia tinggi sekali, bukankah begitu? Bala, ya tentu. Dia tinggi sekali. Akan tetapi Hamid lebih tinggi darinya. Sesungguhnya dia, yaitu Hamid ini tadi, siswa paling tinggi di kelas kami, tinggi badannya maksudnya. Dan siapa siswa yang paling tinggi di kelas kalian? Siswa yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Apakah ini buku tulismu wahai Ahmad? Tulisanmu bagus sekali, masya Allah. Terima kasih wahai Ali. Tulisan saya bagus, tapi tulisanmu lebih bagus. Siapa pemuda yang bersama wahai Ahmad? Sepertinya dia adalah saudaramu. Iya, dia adalah saudara kandungku. Apakah ia lebih tua darimu atau lebih muda? Kalau bahasa kita, kakak apa adik? Dia lebih muda dariku. Kalau pakai bahasa kita berarti dia adikku. Karena kalau di Arab nggak ada kakak, nggak ada adik di sana. Yang ada itu di Indonesia. Di Inggris juga nggak ada kakak adik. Iya kan? Di Inggris gak ada, adanya bro. Karena kakak adik bahasa Indonesia ya. Di Arab itu gak ada telur. Telur gak ada aja. Telur onta itu gak ada. Telur di sana adanya bayi. Onta juga gak ada. Adanya jamal sama nato. Laki-laki perempuan juga gak ada. Adanya Rijal sama Nisa. Hei, di komplek mana engkau tinggal wahai saudaraku? Saya di komplek asrama. Apa bahasa kita ya? Komplek asrama. Bukan stan ya, bukan stan. Kluster bukan juga. Ya asrama, komplek asrama. Ada komplek 1, komplek 2, komplek 3. Saya di komplek yang kelima. Dan itu jauh sekali dari sekolah. Kata Ali, saya di komplek 8. Dan itu lebih jauh dari kompleknya. Mana lebih bagus dari keduanya? Komplek yang kelima lebih bagus. Kamar-kamarnya lebih luas. Jendela-jendelanya lebih besar. WC-WC-nya lebih bersih. Dan kasurnya lebih bagus. Kasur-kasurnya lebih bagus. Ada yang mau ditanyakan terjemahannya? Enggak ada. Kayaknya kita belum pernah ya baca baca ini bacaan ini sama-sama ya. Sekali-sekali kita baca sama-sama. Saya baca, kalian tirukan bareng-bareng. Ya, sekali-sekali. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Kurang kompak. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Fi faslina arba'ata asyara taliban. At-tullabu fi faslina akthar. At-tullabu fi faslina akthar. Fihi tis'ata asyara taliban. Fihi tis'ata asyara taliban. Ya Aliyu, masmu talibil jadidil ladhi ja'a amsi. Ya Aliyu, masmu talibil jadidil ladhi ja'a amsi. Ismuhu Usamatu. Ismuhu Usamatu. Huwa tawilun jiddan, alaysa kadhalik? Huwa tawilun jiddan, alaysa kadhalik? Bala, huwa tawilun jiddan, walakinna hamidan atwalu minhu. Bala, huwa tawilun jiddan, walakinna hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina. Innahu atwalu talibin fi faslina. Wa man atwalu talibin fi faslikum. Wa man atwalu talibin fi faslikum. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Inna khattaka jamilun jiddan, masyaallah. Inna khattaka jamilun jiddan, masyaallah. Syukran ya Aliyu, khatti jamilun wa khattuka ajmal. Syukran ya Aliyu, khatti jamilun wa khattuka ajmal. Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmadu, ka'annahu akhuka. Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmadu, ka'annahu akhuka. Na'am, huwa akhi syaqiqu. Na'am, huwa akhi syaqiqu. A'akbaru minka huwa am asghar? A'akbaru minka huwa am asghar? Huwa asghar minni. Huwa asghar minni. Fi ayyi mahjarin anta ya akhi? Fi ayyi mahjarin anta ya akhi? Ana fil mahjarin khamisi wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Ana fil mahjarin khamisi wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Ana fil mahjarin tsamini wa huwa ab'adu min mahjarikum. Ana fil mahjarin tsamini wa huwa ab'adu min mahjarikum. Ayyuhuma ahsan? Ayyuhuma ahsan? Al-mahjarul khamisu ahsan fa inna ghurafahu awsa'u. Al-mahjarul khamisu ahsan wa nawafidhuhu akbar wa marahidhuhu andafu was-sururu allati fihi ajmalu. Wa nawafidhuhu akbar wa marahidhuhu andafu was-sururu allati fihi ajmalu. Baik, ditutup kitabnya. Fahri, terjemahkan. Huwa tawilun jiddan, walakinna hamidan atwalu minhu. Ya, sangat tinggi. Akan tetapi harum. Baik. Ahmad, atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Orang yang paling tinggi, pelajar yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Baik. Syukran ya Ali, khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Zunia. Syukran ya Ali, khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Terima kasih. Naam, huwa akhi syaqiqu. Ya. Ya, saudaraku. Baik. Ana fil mahjail khamis wa huwa baridun jiddan 'anil madrasati. Ana fil mahjail khamis wa huwa baridun jiddan 'anil madrasati. Saya di asrama rumah. Dia dan dia jauh dari sekolah. Dari jauh sekali dari sekolah. Ya Ali, masmu talibil jadid alladhi jaa amsi. Hai Ali, siapakah pelajar baru yang datang kemarin? Tapi man hadha al-fata alladhi ma'aka ya Ahmad? Baik. Fihi 19 taliban. Dalamnya ada 19. Baik. Fi faslina 14 taliban. Kami ada 16. Fi faslina 14 taliban. Kami ada 14 murid. Baik. Sudah bisa ambil semangatnya oleh Zain. Alhamdulillah. Di antara yang diajarkan oleh para ulama, ketika kita merasa takjub dengan sesuatu, itu ditambah dengan Masya Allah. Ditambah dengan Masya Allah. Nah, sehingga misalnya kita ketika melihat biasanya misalnya kayak bayi lucu kan, ya, oh, ini adanya cantik sekali, Masya Allah. Atau ada teman beli HP baru, HP mah HP banget, Masya Allah. Tapi jangan dibanting. Yang ditambah dengan Masya Allah. Kalau orang Arab sering menambah dengan Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, untuk menghindari ain, untuk menghindari ain, Barakallah, Masya Allah. Artinya dikembalikan kebagusan, keelokan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah baru, yang jelas kalau istri baru kayaknya enggak, kan Masya Allah. Tapi Barakallahu laka wa barakallahu alaikum. Baik. Kita lanjutkan. Tamarin, latihan-latihan. Ditutup lagi kita. Fahri, kampali dan fi fasli Ahmad. Kam taliban fi fasli Ahmad. Dicoba di disusun kalimat-kalimat. Kam taliban fi fasli Ahmad. Taliban. Taliban. Barakallahu fiik. Kam taliban fi fasli Ali. Ghalib. Fasli Ahmad 14 taliban. Baik, ahsan. Man atwalu talibin fi fasli Ahmad? Masalah. Man atwalu talibin fi fasli Ahmad? Ibrahim. Wa man atwalu talibin fi fasli Ali? Tahu. Kurna, kurna. Sering-sering. Hah? Ali. Man atwal talibin fi fasli Ali? Fasli Ali atwal talibin. Hamidun. Baik. Jazakallahu khairan. Fi fasli Ali atwal talibin Hamidun. Boleh. Hamidun ini mubtada apal akhir sendiri. Namanya mubtada muakhar. Mubtada akhirnya paling ujung malah. Baik. Kalau mau disusun menjadi mubtada di depan, Hamidun atwalu talibin fi fasli Ali. Tapi boleh dibuat taruh di belakang boleh. Ya, boleh. Fi fasli ya Ali, atwalu talibin fi fasli Ali Hamidun. Tapi tetap mubtada dia. Namanya mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Ya. Ya kayak kemarin kita nyusun lana mudarrisun jayyidun. Aslinya mudarrisun itu adalah mubtada. Mudarrisun jayyidun lana. Itu aslinya. Barakallahu itu. Fi faslina mi'atu tullabin. Banyak sekali. Barakallahu. Ini cuma misalnya aja kan, kelas besar ceritanya ini. Fi faslina mi'atu tullabin. Aslinya apa? Mi'atu tullabin fi faslina. Mi'atu itu mubtada. Barakallahu. Mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan. Ya. Yang tadi kalimat yang mudar lana mudarrisun jayyidun itu jayyidunnya apa? Mudarrisun jayyidun enaknya apa? Sifat. Iya. Paling enak itu sifat. Ada pilihan sih, tapi paling enak sifat sebagai na'at. Dibuka kita. Tamrin kedua. Kita lewati tamrin ketiga. Iqra'il amsilatal atiyata. Iqra'il amsilatal atiyata. Lismit tafdhili. Bacalah contoh-contoh berikut sebagai isim tafdhil. Isim tafdhil. Isim tafdhil itu isim yang berarti melebihkan sesuatu. Melebihkan sesuatu. Kalau melebihkan sesuatu, tentu sesuatu yang sebanding. Kalau enggak sebanding enggak bisa dilebihkan. Barakallahu fiik. Enggak mungkin kita melebihkan misalnya Khadijatu ajmalu min Hamidin. Enggak bisa. Nah, Khadijah lebih cantik dari si Hamid itu jelas rasa tekan kali itu yang sebanding. Barakallahu fiikum. Kan nggak mungkin misalnya HP ini HP lebih bagus daripada meja ini, ya kan? Nggak mungkin sebanding untuk barakallahu fiikum mengunggulkan salah satu dari keduanya. Ini istimtaqdir. Dan sebanding di sini betul-betul qarib, dekat. Kalau terlalu jauh meskipun semisal tetap enggak boleh. Ya, semisal sama misalnya sama-sama manusia. Sama-sama punya otak. Ya, tapi antum bandingkan antara seorang misalnya profesor dengan seorang yang idiot. Ya enggak bisa, enggak boleh dibandingkan. Itu profesor lebih cerdas loh daripada si idiot itu. Ya enggak bisa, luar kata Allah. Nah, ini membandingkan sesuatu itu harus juga ya sebanding. Sehingga enggak mungkin kita membandingkan keimanan Abu Bakar Siddiq itu lebih tinggi daripada Dajjal. Misalnya, itu enggak boleh. Luar kata itu. Jadi harus juga sebanding. Harus sebanding. Abu Bakar afdalu min Umar. Gak bisa Abu Bakar afdalu minni. Gak bisa juga Abu Bakar lebih afdal daripada saya. Kenapa? Karena ketika dibandingkan sesuatu yang tidak sebanding, itu akan mengurangi nilai yang memiliki kelebihan. Barakallahu fiik. Nah. Jadi harus benar-benar seperti ini. Ini isim tafdhil. Hasyimun tawilun wa hamidun atwalu minhu. Hasyimun tawilun wa hamidun atwalu minhu. Sama-sama tawil, sama-sama tinggi. Tapi Hamid lebih tinggi. Wa hamidun atwalu minhu. Aminatu saghiratun wa Zainabu asghar minha. Aminah itu lebih saghirah ya Allah miswab. Mungkin maksudnya muda, bukan pendek. Saghirah itu bisa beberapa arti, bisa umur, bisa perawakan. Nah, saghir atau saghirah. Tapi sepertinya zahirnya di sini umur. Aminah saghirah artinya lebih muda. Wa Zainab asgharu minha, dan Zainab lebih muda darinya. Baik. Nomor pertama coba ya. Hadzal kitabu ashalu min dzalika. Hadzal kitabu ashalu min dzalika. Kitab ini lebih mudah dari itu. Ini perintahnya suruh ngapain ini? Hah? Langsung membaca kan? Gak ada perintahnya kecuali suruh baca contoh ini. Ya, bacalah contoh-contoh berikut. Contohnya cuma dua, yang bawahnya gak disuruh kita. Karena gak ada perintahnya. Suruh menerjemahkan mungkin ya. Coba-coba. Perjanjian aku disuruhnya hal ini. Baik, dibaca dan terjemahkan aja. Nomor 2, Ahmad. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Mobil ini lebih bagus daripada yang itu. Baik, nomor 3, Zuniar. Hamzah tuh enggak boleh ditanwin. Saya enggak boleh ditanwin. Marah saya. Hamzah tuh Akbar. Akbaru. Nah, tadi terjemahkan apa artinya? Lebih besar, lebih tua, umurnya maksudnya. Lebih tua. Minni. Dariku. Sinan, apa artinya sin? Sin itu ada dua arti. Yang satu artinya tahun. Yang kedua artinya gigi. Sin itu ada dua arti. Ini kira-kira giginya apa tahunnya? Tahun saya. Hamzah lebih tua umurnya dari. Mungkin di terjemahan dalam bahasa kita umur. Umur lebih tua dari. Nomor 4, Mas Ang. Haulai ulami ansa. Hah? Haulai. Haulai. Haulai ulami. Tulabu tadi. Minulaika. Baik. Haulai tulabu ahsanu min ulaika. Tarjim. Murid-murid ini lebih baik dari yang itu. Baik. Raihan nomor 5. Baik, tarjim. Dari sekolah. Sekolah daripada rumahmu. Baik, Mas Pridi nomor 6. Sinan diartikan umurnya. Wa aslaru minna sinna. dia lebih muda umurnya dari kamu. Sinan tidak diartikan satu tahun, tapi tahun atau umur, umurnya lebih tua. Ini untuk menegaskan bahwa asghar di sini maksudnya adalah umur, bukan perawakan, sehingga ditambah sinan. Barakallahu. Tambah tahun, waktu. Ditambah waktu. Sehingga dari situ akan kelihatan, oh, ini lebih, maksudnya lebih muda, bukan lebih kecil badannya. Barakallahu. Nomor 7, Mas Ahmad. Oh, kaget namanya. Jangan-jangan bukan Ahmad kok kaget. Min khat khatika. Jadi saya akui. Nomor 8, Fahmi. Terjemah. Jalan ini lebih bersih daripada itu. Baik, nomor 9, Mas Ahmad lagi. Al-labanu ahsanu minasyai. Susu itu lebih enak daripada teh. Lebih ahsan, lebih bagus. Lebih bagus. Lebih bagus artinya lebih bermanfaat. Ya, lebih bermanfaat daripada teh. Nomor 10, Zunia. Hadhihi as-sa'atu al-qasru min tilka. Hai, tanjim. Jam ini arhasu. Tanya boleh. Jam ini lebih murah dari jam itu. Hai, Jazar Mahir. Ditutup kitabnya. Tutup semua. Hai. Hamzah umurnya lebih tua dari ibu. Bahasa Arabnya apa? Boleh. Hamzah itu akbaru minni. Baik, jazakallah khair. Ada baik. Dia lebih muda umurnya dari kami. Mas A. Dia umurnya lebih muda dari kami. Wa asghoru. Asghoru sinan minna. Baik, boleh. Wa asghoru sinan minna boleh. Boleh juga wa asghoru minna sinna. Boleh juga. Baik. Jam ini lebih murah dari itu, Mas Rayhan. Pak Asgoro lebih murah. Arhosu min tilka. Pelajar-pelajar ini lebih baik dari itu, Mas Rayhan. Pelajar-pelajar ini lebih baik dari yang ini juga. Dari yang itu aja lah. Min haulai. Kalau itu aja lah. Min zaka. Kalau banyak jadi min ulaika. Haulaitul labu ahsan min ulaika. Rumahku lebih jauh dari sekolah dari rumahmu. Hai, baiti abadu an madrasati min baitika. Susu itu lebih bagus daripada teh. Ahsan, barakallahu fiik. Tulisanmu lebih bagus dari tulisanku. Khatuka ahsanu min fatika. Ahsan, ta. Dibalik ya, silakan dibuka kitabnya. Tamrin keempat. Kawin jumalan minal kalimatil atiyati musta'amilan isma tafdhil. Ya, susunlah kalimat-kalimat dari kata-kata berikut menggunakan isim tafdhil, disuruh nyusun. Disuruh nyusun. Nomor satu, Fahri. Baik, Hashimun atwalu min Utsmana. Yang lain sudah bisa persiapan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas, ini 10 orang. Kalau enggak saya acak. Hashimun atwalu min Utsmana. Ya sekali-kali kasih bonus lah. Di huruf insya Allah enggak diacak. Nomor 2, Ahmad. Al-Qahiratu akbaru minar riyadi. Baik, terjin. Kota Kairo itu lebih besar daripada kota Riyadh. Nomor 3. Hada sungguhku anggaku dalika. Min dalika. Min Anggap sekarang min berapa? Nah, sekarang kacamatanya min berapa? Min. Lo dijawab dulu tadi. Kacamata antum itu sekarang min berapa? Min 3. Enggak nambah ya? Yakin? Oh, ada kemungkinan nambah mungkin. Nambah seperempat lah. Kalau Fahri berapa? Min berapa? Min 2, berarti min 5. Rehan lebih tebal ya Rehan? 3. Oh sama ya. Ahmad min berapa? Dulu saya sudah operasi. Oh Alhamdulillah syafakallah. Baik, dulu min berapa? Masya Allah. Iya iya. 7,5 itu borong semua ketiga itu. Dioperasi? Sembuh. Alhamdulillah. Dulu bapak saya itu sembuh karena kaget. Iya. Iya, jadi kaget mendengar satu berita, kaget kan? Saking kagetnya itu tersembuh matanya. Iya. Waktu itu bapak saya umur 60 berapa gitu. Oh, sudah tebel, kacamata sudah tebel. Karena bapak ana pakai kacamata sejak umur 17 tahun atau 16 tahun. Nah, umur 60 sekian itu sembuh karena kaget. Mendengar satu berita kaget sekali. Kaget terus nangis, terus sembuh malam-malamnya. Rahimahullah ta'ala. Nanti izunnya tapi jangan dikaget. Gue dikageti, ini tambah langsung emang. Iya, gitu. Ya, monggo, Zunia. Ada kumpulku, anggoku, daka. Min? Min daka. Min daka, baik. Hadal funduku anggoku min daka. Syafakumullah, mudah-mudahan matanya pada sembuh. Nomor 4. Mana, Pak? Iya. Apa mau diasak? Gak apa-apa. Aku lugatul Arab, yati asma. Lugatul? Al-lughatul arabiyyatu tu tai ashalu min al-lughatil faransiyati. Baik, al-lughatul arabiyyatu ashalu min al-lughatil faransiyati, apa artinya? Bahasa Arab itu lebih mudah daripada bahasa Prancis. Baik, asan. Selanjutnya, Masan. Ana akbaru minhu. Ana akbaru minhu. Nomor 6, Raihan. Huwa asgharu minka. 7. Mas Arya. Ar-rajulu aktaru minan. Ar-rajulu aktaru minan nisa. Baik, ahsanta. 8. Anta ahsanu minna. Minni. Anta ahsanu minni. 9. Bukan akhrasu, arkhasu. Al-mawzu arkhasu minal inadi. Minal inadi, apa artinya? Al-mawzu itu artinya pisang tanpa goreng. pisah tanpa goreng. Al inabu anggur tanpa orang tua. Pisang itu lebih murah dari anggur. 10. Asyamsu abadu minal qamar. Asyamsu abadu minal qamar. Tapi terkadang al-qamaru itu ya abadu minasyamsi. Terkadang qamar itu nama orang, asyamsu itu nama supermarket. Raihan. Khamsah. Nomor 6. Oh yang tamrin sebelumnya tadi. Huwa aswaru min sinan itu. Sinan itu sebagai namanya sebagai tamyiz. Tamyiz namanya. Jadi apa namanya berita tentang apa ya? Pengertiannya apa? Barakallahu fiikum. Bukan tamyiz, maksud saya hal, keadaan. Hal. Jadi huwa asghar minna sinna. Barakallahu fiikum. Sebagai hal, hal itu keadaan sesuatu. Keadaan atas sesuatu. Itu hukumnya mansub. Al-hal mansub. Barakallahu fiikum. Tanda mansubnya di sini fathah. Misalnya baik misalnya apa? Huwa aswaru minna sinna. Huwa abadu minni baitan. Huwa abadu minni baitan. Barakallahu fiik. Dia lebih jauh dari apa yang jauh? Rumahnya. Barakallahu fiik. Yang jauh itu apa? Rumahnya. Sehingga rumah ini dibuat terpisah pada kalimat tersebut menjadi terakhir. Tapi dalam keadaan mansub menjadi hal, menjadi hal. Huwa ahsanu minni wajhan. Huwa ahsanu minni wajhan. Dia lebih bagus dariku wajahnya. Artinya dia lebih cakep dariku. Barakallahu fiik. Kadang-kadang wajhan. Wajhan sebagai hal. Ada lagi? Yang apa? Lebih sama paling itu sama. Lebih sama? Bisa lebih tinggi sama paling tinggi. Lebih lebih apa tadi? Lebih tinggi sama paling tinggi itu. Paling tinggi sama lebih tinggi. Saya nggak tahu kalau dalam bahasa Arab. Itu sama-sama atwal. Sama-sama atwal. Ya, atwal. Yang membedakan adalah penyebutan, konteks kalimatnya. Kalau pertama misalnya Hamidun atwalu min Usamata. Hamidun, Hamid lebih tinggi dari Usama. Hanya bisa pada tingkatan lebih tinggi, bukan yang paling tinggi. Sampai disebutkan konteks kalimat huwa atwalu fi faslina. Ya, huwa atwalu fi faslina. Baru dia yang paling tinggi di kelas kami. Setelah penyebutan keseluruhan baru kelihatan apakah dia yang paling atau tidak. Ya, tergantung konteks kalimat. Ada lagi? Mudah ya. La'alla ditambah hum jadinya apa? La'allahum. Benar? Benar? Benar? Baik. La'allah ditambah antum. La'allahum. La'allah ditambah anta. La'allah ditambah anti. La'allah ditambah antum. La'allah ditambah hunna. La'allahum. La'allah ditambah ana. La'al lani. Barulah ya. La'ali juga bisa. Bisa la'ali, bisa la'allani. La'alla ditambah nahnu, la'allana. La'alla ditambah anta, la'alla ditambah anti. Baik, barulah. Ada yang ditanyakan? La'alli, la'allani, sama. Sama. Seperti perkataan Musa alaihissalam, la'alli anastunarra, la'alli atikum minha. Ya, la'alli atikum minha aw ajidu 'alan nari hudan. La'alli, barangkali saya. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak ada PR ya? Bisa siap PR-nya. Saya sebutkan sebagai bihamdika syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Antum bagus, tayyib, masyaallah, tayyibun. Ya. Ada yang? Yasin.